tangan putih bersih, wajah berseri menanti kasih sanjungan nan abadi. Walaupun harus lama kau ditentang matahari, tetapi harummu takkan hilang sendiri. Betapa tidak insan kau dipaksa memandang serimu cahaya indah untuk dikenang. Ini sayang bunga pujaan terpetik jari di malam nan sunyi. Tentang matahari, tetapi harummu takkan hilang sendiri. Betapa tidak insan kau dipaksa memandang serimu cahaya indah untuk dikenang. Ini sayang bunga pujaan terpetik jari di malam nan sunyi.